Bukan hadirlah yang tak terduga. Dekat-dekatlah dariku, menangislah di senyummu yang mengandung sesuatu. Kau belai marahku dengan berikan kelembutan, dan kau sadari ceritaku penuh dendam.